di batas keraguan tersimpan keyakinan ketulusan cintaku. Ku ingin kepastian sungguh adanya aku untuk dirimu kasih. Oh, mengapa, mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku. Kau goreskan